Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 519. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Fadilah sujud. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang tersembunyi atau tidak di muka umum. Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Samrah bin Habib. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim bersujud kepada Allah dengan satu sujud melainkan ia diangkatkan oleh Allah satu tingkat dan dihapuskan daripadanya satu kejahatan dengan sebab sujud itu. Diriwayatkan Muslim dari Taubah dan Abi Darda. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah kiranya dijadikannya aku di antara orang yang memperoleh syafaat-Mu dan diberikannya aku rezeki mengawani Engkau dalam surga. Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah aku dengan berbanyak sujud. Diriwayatkan Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Asfami. Ada yang mengatakan, yang paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah bahwa ada ia seorang yang sujud. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib. Artinya, dan sujudlah, dan dekatkanlah diri kepada Allah. Surat Al-Alaq ayat 19. Dan berfirman Allah Ta'ala, di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Surat Al-Fath ayat 29. Ada yang mengatakan, yaitu apa yang tersentuh dengan mukanya dari bumi ketika sujud. Ada yang mengatakan, yaitu nur, khusyuk yang menembus cemerlang dari batinnya kepada zahir. Inilah yang lebih benar. Dan ada yang mengatakan, yaitu cahaya gemilang yang ada pada mukanya di hari kiamat dari bekas wudu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam membaca ayat sajadah atau ayat yang disunatkan sujud sesudah membacanya, lalu ia sujud, maka pergilah setan sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya aku. Orang ini disuruh sujud, lalu ia sujud, maka baginya surga. Dan aku disuruh sujud, lalu aku durhaka, maka bagiku neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas, bahwa ia bersujud di tiap-tiap hari 1000 sujud. Dan orang banyak menggelarkan Ali ini dengan gelar As-Sajjad. Artinya orang banyak sujud. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an tiada melakukan sujud selain atas tanah. Dan Yusuf bin Asbad berkata, hai para pemuda, bersegeralah mempergunakan ketika sehat sebelum sakit. Maka tiadalah tinggal seorang yang aku gemari, selain orang yang menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dan telah terjindinglah di antara aku dan rukuk sujud itu. Atau karena telah lanjut umurnya. Berkata Sa'id bin Jubair. Tiada aku meminta tolong pada sesuatu di dunia ini, selain kepada sujud. Berkata Uqbah bin Muslim, tiada sesuatu perkara pun pada hamba yang lebih disukai oleh Allah, selain daripada orang yang menyukai berjumpa dengan Dia. Dan tiada dari saat kehidupan hamba yang lebih dekat kepadanya, selain dari saat di mana ia tersungkur bersujud kepadanya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang lebih mendekati seorang hamba kepada Allah azza wa jalla ialah apabila ia sujud lalu membanyakkan doa ketika itu. Fadilah khusyuk. Berfirman Allah Ta'ala, wa'aqimi sholata lidzikri, artinya kerjakanlah sholat untuk mengingati aku. Surat Thaha ayat 14. Berfirman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, artinya janganlah engkau termasuk orang-orang yang apa. Surat Al-A'raf ayat 205. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, artinya janganlah kamu hampiri salat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Surat An-Nisa ayat 43. Ada yang mengatakan mabuk dari banyak angan-angan, dan ada yang mengatakan mabuk dari cinta kepada dunia. Berkata Wahab, yang dimaksudkan dengan mabuk itu secara dohirnya saja, yaitu memperingati kepada mabuk dunia, karena diterangkan oleh Allah sebabnya dengan firman-Nya yang artinya sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Berapa banyak orang yang bersolat yang tidak minum khamar, padahal dia tiada mengetahui apa yang dibacanya dalam solat. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan solat dua rakaat, di mana ia tidak berbicara dengan dirinya dalam dua rakaat itu mengenai sesuatu urusan dunia, niscaya diampunkan baginya apa yang telah lalu daripada dosanya. Diriwayatkan Ibnu Abi Saibah dari Silifah bin Usalim. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sholat itu menetapkan hati, menundukkan diri, merendahkan hati, meratapi batin, menyesali diri. Dan engkau meletakkan dua tangan engkau teraya membaca, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Barang siapa tiada berbuat demikian, maka sholat itu penuh kekurangan-kekurangan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lain-lain dari Al-Fadl bin Abbas. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-kitab yang terdahulu, tidaklah tiap-tiap orang yang mengerjakan sholat itu aku terima sholatnya. Hanya aku terima sholat orang yang merendahkan diri karena kebesaranku, tiada menyombong dengan hamba-hambaku, dan memberi makanan kepada orang miskin yang lapar karena aku. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya diwajibkan sholat, disuruh mengerjakan haji dan tawaf, dan disuruh siarkan segala ibadah haji itu adalah karena menegakkan zikir atau mengingati Allah Ta'ala. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Aisyah. Apabila tidak ada dalam hatimu untuk hal tersebut tadi, yang mana itulah yang dimaksud dan yang dicari, karena kebesaran dan tidak kehebatan, maka apakah harganya di maka apakah harganya zikirmu itu? Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang diberinya wasiat, apabila engkau mengerjakan sholat, maka bersolatlah sebagai sholat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Artinya mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya, kepada hawa nafsunya, dan kepada umurnya, berjalan kepada Tuhannya, sebagaimana berfirman Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhal insanu, innaka kadi'un, innaka kadihun ila rabbika fadham famulaki. Artinya, hai manusia, sesungguhnya engkau mesti bekerja keras dengan sesungguhnya atau menuju kepada Tuhan. Kemudian itu kamu akan menemuinya. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Berfirman Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah, Allah mengejar kamu. Surat Al-Baqarah ayat 282. Berfirman Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui Dia. Surat Al-Baqarah ayat 223. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidak dicegah oleh salatnya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Diriwayatkan Ali bin Ma'bad dari Al-Hasan. Salat itu adalah munajah dengan Allah. Maka bagaimanakah ada munajah itu serta kelalaian? Berkata Fakar bin Abdullah, hai anak Adam, apabila engkau bermaksud masuk kepada Tuhanmu tanpa izin dan berbicara dengan Dia tanpa juru bahasa, maka masuklah. Lalu orang bertanya, bagaimanakah yang demikian itu? Maka menjawab Bakir bin Abdullah, engkau lengkapkan wudhumu dan engkau masuk ke mihrabmu. Apabila engkau telah masuk kepada Tuhanmu dengan tanpa izin itu, maka berbicaralah dengan Dia tanpa ada juru bahasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, adalah Rasulullah SAW bercakap-cakap dengan kami dan kami pun bercakap-cakap dengan beliau. Maka apabila datang waktu sholat, lalu seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenal beliau. Karena seluruh jiwa raga tertuju kepada kebesaran Allah. Diriwayatkan Al-Ajdi dari Suwaid bin Wafala. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memandang kepada sholat, di mana orang itu di dalam sholatnya tidak menghadirkan hatinya serta badannya. Adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam, apabila berdiri kepada sholat, lalu terdengar detak jantungnya pada jarak 2 mil. Dan adalah Sa'id At-Tunuhi, apabila mengerjakan sholat, maka tiada putus-putusnya air matanya dari 2 pipinya ke atas sanggupnya. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya dalam sholat. Maka beliau bersabda, jikalau khusuklah hati orang ini, niscaya khusuklah anggota-anggota badannya. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan memandang kepada seorang laki-laki yang bermain-main dengan batu dan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kawinkanlah aku dengan bidadari. Maka berkata Al-Hasan, buruk benarlah pelamar yang semacam ini. Engkau melamarkan bidadari, sedang engkau bermain-main dengan batu. ditanyakan kepada Khalaf bin Ayyub, "Tidaklah diganggu engkau oleh lalat dalam salat engkau, sehingga perlu engkau usir lalat itu?" Menjawab Khalaf bin Ayyub, "Tidak aku biasakan bagi diriku sesuatu yang merusakkan salatku." Maka ditanyakan lagi, "Bagaimanakah engkau bisa tahan yang demikian itu?" Menjawab Khalaf bin Ayyub, "Orang menceritakan kepadaku bahwa penjahat-penjahat tahan dari pukulan cemeti-cemeti sultan, supaya dikatakan bahwa si Anu itu tahan menderita. Lalu mereka itu merasa bangga dengan demikian. Adapun aku berdiri di hadapan Tuhanku, maka patutkah aku bergerak karena seekor lalat?" Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwa apabila ia bermaksud mengerjakan sholat, maka ia berkata kepada keluarganya, "Bercakap-cakaplah kamu sesama kamu, sedang aku tidak mendengar percakapanmu itu." Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar tadi bahwa pada suatu hari ia mengerjakan sholat di dalam Masjid Jami Basrah. Maka robohlah suatu sudut dari masjid itu. Lalu terkumpullah manusia ke sana. Sedang Muslim tadi tiada yang mengetahuinya sama sekali, sehingga selesailah ia daripada sholatnya itu. Adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Apabila datang waktu sholat, maka gemetarlah badannya dan berubahlah warna mukanya. Lalu ia ditanyakan orang, "Apakah yang menimpakan kepada engkau, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Telah datang waktu amanah yang didatangkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan bukit. Maka semuanya ini enggan menerimanya dan merasa berat daripadanya. Dan aku menerimanya." Diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain bahwa apabila ia mengambil wudhu, maka pucatlah warna mukanya. Lalu bertanyalah keluarganya, "Apakah yang menimpakan kamu ketika berwudhu?" Maka menjawab Ali bin Al-Husain, "Tahukah kamu di hadapan siapa aku mau berdiri?" Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Berdoalah Nabi Dawud alaihissalam dalam munajatnya, 'Wahai Tuhanku, siapakah yang mendiami rumah engkau dan siapakah yang engkau terima sholatnya?' Maka diturunkan Allah wahyu kepada Dawud alaihissalam, 'Wahai Dawud, sesungguhnya yang mendiami rumahku dan yang aku terima sholat daripadanya ialah orang yang merendahkan diri karena keagunganku, menghabiskan siangnya dengan mengingatku, mencegah dirinya dari hawa nafsu karena aku, diberinya makanan kepada orang-orang yang lapar, diberinya tempat kepada orang yang merantau, dan dikasihaninya orang yang mendapat musibah. Itulah orang yang bercahaya nurnya pada segala langit laksana matahari. Kalau ia berdoa kepadaku, niscaya aku terima. Dan kalau ia meminta kepadaku, niscaya aku berikan. Aku jadikan baginya di dalam kebodohannya akan kasih sayang, di dalam kelalaiannya akan peringatan, dan di dalam kegelapannya akan nur yang terang benderang. Dia dalam kalangan manusia adalah laksana surga Firdaus pada lapisan surga yang paling tinggi. Tiada kering sungainya dan tiada berubah buah-buahannya." Diriwayatkan dari Hatim Al-Assam radhiyallahu an bahwa ditanyakan orang mengenai sholatnya, maka ia menjawab, "Apabila datang waktu sholat, maka aku lengkapkan wudhu dan aku datangi tempat di mana di situ aku bermaksud mengerjakan sholat. Lalu aku duduk pada tempat itu, sehingga berkumpullah segala anggota badanku. Kemudian aku berdiri kepada sholatku. Aku jadikan Ka'bah di antara dua keningku, titian asirat al-mustaqim di bawah tapakku, surga di kananku, neraka di kiriku, malikul maut di belakangku. Aku menyangka sholat ini penghabisan sholatku. Kemudian aku berdiri di antara harap dan cemas. Aku bertakbir dengan penuh keyakinan. Aku membaca bacaan dengan bacaan yang baik. Aku rukuk dengan merendahkan diri. Aku sujud dengan khusyuk hati. Aku duduk atas punggung kiri dan aku bentangkan belakang tapak kiri. Aku tegakkan tapak kanan atas ibu jari kaki. Dan aku ikutkan keikhlasan hati. Kemudian aku tiada mengetahui apakah sholatku itu diterima atau tidak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dua rakaat salat yang sempurna, tafakkur, adalah lebih baik daripada mengerjakan salat semalam suntuk, sedang hati itu lupa. Fadilah masjid dan tempat salat. Berfirman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya, hanyalah yang berhak meramaikan masjid-masjid Allah, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 18. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membangun masjid karena Allah, walaupun sebesar sarang burung, niscaya didirikan oleh Allah baginya sebuah mahligai di dalam surga. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hatinya sayang kepada masjid, niscaya ia disayangi Allah Ta'ala. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Sa'id. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka hendaklah ia rukuk atau mengerjakan sholat dua rakaat sebelum duduk. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, melainkan dalam masjid. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat itu berdoa kepada seseorang kamu selama ia masih dalam tempat sholatnya, di mana ia mengerjakan sholat pada tempat itu dengan doa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosanya. Selama dia tidak bercakap-cakap atau keluar dari masjid itu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada akhir zaman segolongan manusia daripada umatku yang mendatangi masjid lalu duduk di dalamnya berlingkar-lingkaran. Pembicaraan mereka adalah dunia dan mencintai dunia. Maka janganlah engkau duduk bersama mereka. Tiadalah suatu hajat dengan mereka bagi Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Ta'ala pada sebagian kitab-kitab, bahwa rumahku atau rumah tempat menyebut namanya dan mengingatnya di bumiku ialah masjid. Orang-orang yang berziarah kepadaku di bumiku ialah orang-orang yang meramaikan masjid-masjid. Maka selamatlah bagi hambaku yang bersuci di rumahnya, kemudian menziarahi aku di rumahku. Maka sebenarnya atas yang diziarahi atau dikunjungi memuliakan yang berziarah atau yang mengunjungi. dirawikan Abu Naim dari Abi Sa'id. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu melihat orang-orang yang biasa ke masjid, maka naik taksilah baginya dengan keimanan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lain-lain dari Abi Sa'id. Berkata Sa'id bin Al-Musayyab, barang siapa duduk di dalam masjid, maka sesungguhnya ia duduk bersama Tuhannya. Maka tiada berhak ia mengatakan melainkan yang baik. Diriwayatkan dalam perkataan sahabat atau asar atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berbicara di dalam masjid itu memakan segala kebajikan, sebagaimana binatang ternak memakan rumput. Berkata An-Nakhai, adalah mereka berpendapat bahwa berjalan dalam malam yang gelap ke masjid adalah mewajibkan surga. Berkata Anas bin Malik, barang siapa memasang lampu dalam masjid, niscaya senantiasa para malaikat dan pemikul ars meminta ampun baginya selama masih ada cahaya lampunya di dalam masjid itu. Berkata Ali radhiyallahu anhu, apabila meninggal dunia seorang hamba, maka ia ditangisi oleh musolanya dari bumi dan oleh pembawa naik amalannya dari langit. Kemudian Ali membaca ayat, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu fama kanu munzurin. Artinya, langit dan bumi tiada menangisi mereka dan mereka pun tiada diberi tangguh. Surat Ad-Dukhan ayat 29. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bumi menangisi 40 pagi. Berkata Atok Al-Khurasani, tidaklah seorang hamba yang bersujud kepada Allah suatu sujud pada suatu pelosok dari pelosok-pelosok bumi, melainkan pelosok itu naik saksi baginya pada hari kiamat dan menangisi kepadanya pada hari ia meninggal dunia. Berkata Anas bin Malik, tiadalah suatu pelosok yang disebutkan nama Allah padanya dengan sholat atau dengan zikir, melainkan pelosok itu membanggakan diri dengan pelosok-pelosok lain di sekitarnya dan merasa gembira dengan mengingati Allah Azza wa Jalla sampai kepada lapisannya yang paling penghabisan dari 7 lapisan bumi. Dan tiadalah seorang hamba yang bangun berdiri mengerjakan sholat, melainkan terhiaslah bumi karenanya. Dan ada yang mengatakan, tiadalah suatu tempat yang ditempati padanya suatu kaum, melainkan jadilah tempat itu berdoa kepada mereka atau mengutuknya.